Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Qala rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab termasuk dari perbuatan syirik, yaitu memakai benda yang bentuknya melingkar, ya, seperti cincin, gelang, mungkin juga kalung, wal khayti, dan juga yang dibuat dengan benang, ya, dari jahitan-jahitan, dan yang lainnya dengan maksud untuk raf'ul bala, menghilangkan yang namanya al-bala, menghilangkan al-bala, mengangkat al-bala, au daf'ihi, atau untuk menolak, mencegah dari datangnya bala. Ya. Yeah. Ini judul dari bab ini. Kalau yang memakai perhiasan, keumuman kan kaum wanita, ya, baik dari bayi, ya, sampai nenek-nenek, yang pokok wanita, biasanya mereka menggunakan atau memakai apa? Perhiasan. Menggunakan atau memakai perhiasan. Layaknya kaum wanita, berhias itu sudah menjadi tabiatnya. Ya. Walaupun seperti itu, Islam tetap membimbing agar mereka berhias, ya, pada tempatnya. Ya. Pada tempatnya, tidak menampakkan perhiasan di muka umum, ya, ataupun menampakkan di hadapan orang yang dikatakan bukan mahrumnya. Ya. Kalau perhiasan-perhiasan yang mereka pakai, ya, sekedar berhias, ya, bukan termasuk dari bab ini. Bab ini membahas pemakaian barang-barang tersebut, baik yang berharga maupun yang tidak berharga, dalam artian, ya, nilai kalau mau diuangkan itu ada yang murah, ya, Ya mungkin sekedar misalnya cincin dari besi, cincin dari tali layangan yang tidak ada nilainya. Namun lihatlah maksud dari tujuan dipakai benda-benda tadi. Apa maksud dan tujuannya? Kalau maksud dan tujuannya adalah diantaranya ini, saya demam misalnya, sudah seminggu gak sembuh-sembuh, bermimpi misalnya, ketemu seseorang yang berjubah, jenggotnya sampai tanah misalnya, mengatakan, ambil itu, benang yang ada, ya, di bawah kasur, lilitkan di tangan kamu, 7 kali putaran, 7 kali lilitan, pasang selama 24 jam, nanti demam kamu akan sembuh. Ya, kalau kemudian dijalankan, ya tentunya orang ini apa? Kan percaya kan? Dengan apa yang disarankan oleh orang yang dalam mimpinya tadi. Mungkin kita melihat, loh kok kamu pakai gelang dari benang? Ah, gak apa-apa, iseng-iseng lah. Ternyata dia memiliki maksud dan tujuan, biar cepat sembuh. Katanya mendapatkan wangsit tadi malam oleh seorang kiai yang jenggotnya luar biasa panjangnya sampai ke tanah. Nah, kalau seperti ini maksud dan tujuannya, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan apa? Syirik. Ya. Apa hubungannya sih benang dengan kesembuhan penyakit demam? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya. Ah, tradisi kita di kampung, kampungnya kebetulan awam, kampung orang-orang awam. Ya. Nah, di sini ada sesepuh dari Jawa Tengah ini, barangkali mungkin sama kasus atau ceritanya. Dipakaikan gelang dari apa ini? Ya itu apa namanya? Benang. Biar terhindar dari penyakit ain, biar terhindar dari penyakit ain. Baik, cincin, gelang, mungkin kalung atau anting, gelang yang dipakai di lengan tangan atau di apa ini namanya ini, ya, lengan atas tangan ataupun di betis, di kaki. Ya. Kalau dipakai untuk perhiasan yang dia itu sebagai kaum wanita, tentunya dengan yang wajarnya tidak mengapa. Namun ketika diyakini dengan maksud dan tujuan semisal raf'ul bala, mengangkat musibah, ataupun daf'uhu, menolak, mencegah datangnya musibah, maka ini bermasalah. Dimasukkan dalam bab ini minasyirki, termasuk dari perkara syirik. Kita lihat beberapa ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala berkenaan dengan bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallah 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun. dalam surah Az-Zumar ayat ke-38. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka orang-orang musyrikun, afara'aitum kabarkan kepadaku tentang apa yang kalian seru, apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Ceritakan, kabarkan kepadaku. Apa pandangan kalian jika Allah menghendaki kepadaku suatu kemadharatan? Apakah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah tersebut bisa menghilangkan kemudharatan yang menimpa saya? Atau kabarkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah dari selain Allah, jika Allah menghendaki kepadaku suatu rahmat, apakah sesembahan-sesembahan kalian bisa menahan, mencegah rahmat tersebut? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Pertanyaan yang membungkam mulut mereka, orang-orang musyrikun. Tidak bisa menjawab. Kul hasbiyallah, katakanlah Allah lah yang mencukupi urusanku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Kita lihat kecocokan bab ini terhadap kitab Tauhid sebelum kita menjelaskan ayat yang barusan kita dengar. Qala hafizahullahu ta'ala Syekh Shalih Fauzan, munasabatu hadzal babi li kitab Tauhid, kecocokan bab ini terhadap kitab Tauhid, annahu yatadammanu dzikra syai'in mimma yudadu tauhid, bahwa bab ini meliputi atau mengandung penyebutan sesuatu yang itu termasuk dari sesuatu yang yudadu tauhid, menentang tauhid. Wa huwa, sesuatu itu adalah iltimasu raf'id dzurri au daf'ihi min ghairillahi, pengupayaan, berusaha mencari sesuatu yang bisa menolak madharat atau mengangkat madharat atau menolak madharat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari yang bisa menghilangkan madarat, mencari yang bisa menolak madarat dari selain Allah. Litahdhiri minhu. Disebutkan bab ini seperti itu tentunya untuk kita berhati-hati dari sesuatu ini. Fa inna tauhida yu'rafu bidhiddihi. Karena apa? Tauhid itu akan semakin dikenal, akan semakin diketahui, akan semakin dipahami bidhiddihi, dengan adanya lawan tauhid. Seseorang akan mengetahui, memahami bagaimana agungnya tauhid, pentingnya tauhid, ketika dia juga mengetahui apa? Syirik. Ya. Seseorang punya produk, ingin mengatakan produknya yang terbaik. Ini produk yang terbaik. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada lawan. Enggak ada lawan kok produk terbaik. Cuma satu saja produk, enggak ada lawan. Yang paling baik, yang paling jelek. Bisa jadi, kenapa? Enggak ada lawan. Tauhid punya lawan, yaitu syirik. Kemuliaan, keagungan tauhid semakin diketahui oleh seorang ketika seorang itu semakin paham urusan syirik. Sehingga sesuatu yang amat sangat disayangkan ketika seseorang mengatakan tauhid terus, syirik terus yang dibahas. Karena apa? Dia enggak tahu, enggak paham. Bisa jadi dia enggak paham secara benar tauhid itu apa. Bisa jadi dia enggak paham syirik itu kayak apa dan bagaimana macam-macamnya, jenisnya, bentuknya, sehingga mengatakan seperti itu. Nah, baik. Minasyirki di bab ini disebutkan minasyirki, lubsul halqati dan seterusnya. Minasyirki, min yang ada pada judul bab, min tab'idiyah. Ai maksudnya apa? Minasyirkil akbar. Ini itu kita anna hadhil asya'a tanfa'u au tadurru bidzatiha. Termasuk dari syirik besar jika memang diyakini bahwa perkara-perkara ini bisa memberikan manfaat atau bisa menolak mudharat dengan zatnya. Au minasyirkil azhar. Ini itu kita annaha sababun linnaf'i wadhurri. Atau dikatakan termasuk dari syirik kecil apabila diyakini bahwa perkara-perkara tadi menjadi sebab untuk datangnya manfaat ataupun penolakan terhadap mudharat. Jadi si pelaku bisa dihukumi dia terjatuh ke dalam syirik besar, bisa terjatuh ke dalam syirik apa? Kecil, tergantung apa yang ia yakini. Kalau ia meyakini bahwasanya benda inilah yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudharat, maka dia terjatuh ke dalam apa? Perbuatan syirik besar. Kalau dia meyakini benda ini tidak mendatangkan manfaat dan mudharat, ini sekedar sebab datangnya manfaat dan penolakan terhadap mudharat, dia telah terjatuh ke dalam syirik apa? Kecil. Enggak ada hubungannya kan tadi urusan kesembuhan seseorang dengan benda tadi, misalnya demam yang sekian lama menjangkiti dia. Apa urusannya dengan cincin? Cincin benang lagi. Atau kenur pancing. Baik. Min minasyirki, min di sini tab'idhiyah. Bisa minasyirkil akbar, bisa min asyirki al-ashor, tergantung keyakinan orang yang meyakini benda tadi. Baik, minasyirki lubsul halqati. Al-halqah kullu syai'in mustadir. Segala sesuatu yang melingkar, bentuknya bulat. Cincinkah itu, gelangkah itu, kalungkah itu, ataupun anting. Kalau zaman kerajaan biasa dipakai di sini, ini termasuk apa yang di sini nih? Gelang atau apa ini? Hah? Gelang juga ya. Ada gelang atas, gelang bawah ya. Ada yang di tangan, ada yang di kaki. Al-halqah kullu syai'in mustadir wa nahwihima min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu li hadzal gharadi. Dan yang selain keduanya, dari segala apa yang dipakai atau dikalungkan, digantungkan untuk tujuan ini, menolak madarat atau menghilangkan madarat. Kendaraan-kendaraan banyak dikalungkan tasbih, sering ya, angkot kah, kendaraan pribadi, tasbih itu di kaca tengah biasanya. Kurang, di bawah tasbih digantungkan Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lagi, pojok kanan kaca bagian dalam ditempelkan lafaz Allah, kiri lafaz Muhammad. Dia berkeyakinan di antaranya seperti ini. Mengerikan, terlihat sepele, namun akibatnya amat sangat fatal. Untuk ikhwah, saudara-saudara kita yang mungkin dalam menjalani hidup masih bergabung dengan orang tua atau mertua yang mereka awam, hati-hati ya. Biasanya mereka semakin akan menerapkan yang seperti ini ketika memiliki kitanya, misalnya memiliki anak yang kecil. Ini anakku nangis, boy. Ah, nganggo kalung kae. Pakai kalung benang tuh. Benangnya sing ireng misalnya, yang hitam misalnya. Kita yang enggak ngeh mungkin, wah, enggak masalah cuma pakai itu aja. Awas, hati-hati. Mulai jeli, cerdas. Perkara-perkara yang tidak ada hubungannya mulai dipertanyakan. Apa sih hubungannya sakit panas dengan memakai ini biar sembuh? Ya. Nggak ada hubungannya. Ya, kalau nggak ada hubungannya, buat apa dipakai? Ish, bocah enom ngerti apa? Kadang kan ya gitu kan. Kamu baru lahir tahu apa? Ini resep dari Mbah Buyut. Sudah turun-menurun. Kalau anak demam gak turun-turun, gak sembuh-sembuh, pakai gelang dari benang misalnya. Benang putih atau benang hitam atau kenur pancing misalnya. Raf'il bala izalatuhu ba'da nuzulihi. Raf'il bala, mengangkat bala, ia menghilangkan bala setelah terjadinya bala tadi. Wa daf'ihi, kalau daf'ihi itu man'uhu, menolak bala qobla nuzulihi, sebelum terjadinya. Ya. Mengangkat dengan menolak. Mengangkat berarti sudah terjadi, menolak berarti jangan sampai terjadi. Keduanya sama. Misalnya ada seorang anak dipakaikan benang. Sehat-sehat kok pakai benang, biar enggak kena penyakit ain. Ya. Kalau sudah sakit, kenapa pakai benang ini? Biar cepat sembuh. Sama. Baik ketika sudah terjadi maupun belum terjadi, ketika tujuannya sama, maka sama. Termasuk dari apa? Kesyirikan. Afara'aitum akhbiruni. Dalam ayat disebutkan qul afara'aitum. Akhbiruni, kabarkan kepadaku. Ma tad'una tas'alunahu jalbal khairi wadaf ad-durri, tentang apa yang kalian minta kepada selain Allah dari jalbal khair, mendatangkan kebaikan, wadaf ad-dur, dan menolak kemadharatan. Min dunillah ghairuhu, selain Allah, minal andad wal alihah, dari sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tandingannya Allah. Min dunillah bisa berupa benda mati, bisa berupa makhluk hidup. Baik. Batuankah itu, pepohonankah itu, ya, orang yang sudah dikuburkah itu, cincinkah itu, gelangkah itu, kalungkah itu, min dunillah, semuanya selain Allah. Bidhurrin bimaradin au faqrin au bala'in au syiddatin, dalam ayat disebutkan in aradani Allahu bidhurrin, dur kalau terjemahnya itu kemadharatan. Kemadharan itu bisa berupa marad, sakit, fakir, ya, kere, miskin, au bala, bala ujian, syiddah, sesuatu yang membahayakan, kegentingan. Hal hunna kashifatu dhurrihi, apakah mereka-mereka ini, min dunillah tadi, selain Allah, yang kalian yakini kasyifatu dhurrihi, bisa menyingkap, menolak kemudharatan yang Allah timpakan kepada saya. Ya. Ai la taqdiru ala dzalik. Maksudnya la taqdiru ala dzalik. Ya. Apa yang diminta dari selain Allah ini la taqdiru ala dzalik, tidak mampu untuk menyingkap, menolak kemadharatan yang Allah bakal timpakan kepada saya. Ya. Dalam ayat kan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan kepada orang-orang musyrik dengan pertanyaan pengingkaran, nggak butuh jawaban. Pertanyaan berupa pengingkaran yang nggak butuh jawaban, tidak ada jawaban yang lain kecuali itu, sehingga nggak perlu dijawab. Nabi diperintahkan untuk menanyakan kepada orang musyrik, wahai orang musyrik, kabarkan kepadaku tentang ilah-ilah yang kalian sembah. Apa pendapat kalian tentang ilah-ilah yang kalian sembah, jika Allah menghendaki kemudhuratan kepada saya. Jika Allah menghendaki kemudhuratan kepada saya, apakah ilah-ilah kalian ini bisa menolak, menangkis kemudhuratan yang Allah timpakan kepada saya? Atau sebaliknya, kabarkan kepadaku tentang ilah-ilah yang kalian sembah, jika Allah menghendaki kepada saya rahmah, kebaikan-kebaikan, apakah ilah-ilah kalian ini bisa menolak juga? Ya. Tidak butuh jawaban. Ya. Su'ala ingkari, pertanyaan yang mengandung unsur pengingkaran. Baik. Birahmatin dalam ayat ai bisihhatin wa afiyatin wa khairin wa kasfi bala'in. Ya, sehat wal afiat, kebaikan ya, di singkapnya bala, dihilangkannya bala. Ya. Qul hasbiyallah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, hasbiyallah, artinya Allahu kafini wa kafi man tawakkala alaihi. Allah lah yang mencukupi saya, mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Nah. Baik. Nah, kalau belum terlalu paham tentang ayat, kita lihat keterangan dari beliau hafizahullah ta'ala tentang ayat ini. Makna umum terhadap ayat surah Az-Zumar ayat 38, al-ma'nal ijmali lil ayah, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yas'alal musyrikina su'ala ingkari an asnamihim allati ya'budunaha ma'allahi hal takdiru ala naf'i wad-dur. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin, ya, namun pertanyaan yang bersifat mengingkaran. Apa itu? Tentang sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah bersama Allah. Apakah sesembahan-sesembahan mereka ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudharat? Fala buda ayyatarifu bi'adziha an dzalik. Maka pasti mereka akan mengakui kelemahan, ketidakmampuan ilah-ilah yang mereka sembah ini untuk mendatangkan manfaat ataupun untuk menolak madarat. Fa idza kana kadzalika batalat ibadatuha min dunillah. Kalau demikian keadaannya, batillah, salahlah penyembahan mereka kepada selain Allah. Ya. Munasabatul ayat lil bab. Apa kecocokan ayat terhadap bab ini? Anna fiha dalilan ala butlanis syirki, bahwa pada ayat ini ada dalil, ada petunjuk untuk menunjukkan batilnya syirik. Wa lubsul halqati wal khayti min dzalik. Memakai sesuatu yang melingkar tadi, baik cincin, kalung, gelang, anting, ya, atau bahasa yang bisa dibahasakan dengan itu, wal khayti, ya, memakai benang ataupun anyaman-anyaman benang dari jahitan-jahitan, min dzalik, termasuk dari syirik. Ya. Bila diyakini apa tadi, bisa menolak mudharat atau mencegah mudharat, menghilangkan mudharat atau mencegah mudharat. La yakshifu dhurra wa la yamna'u minhu. Ya. Tidak bisa menolak, mengangkat kemudharatan atau mencegah kemudharatan. Baik. Ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa diambil faedah dari ayat? Yang pertama, butlanu syirki, batilnya kesyirikan. Li'anna kulla ma yu'badu min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Ya, la yamliku dharran au durran wala naf'an li'abidihi. Bahwa segala apa yang disembah dari selain Allah tidaklah mampu, ya, untuk mendatangkan madarat, untuk menolak madarat ataupun untuk mendatangkan manfaat kepada penyembahnya. Ya. Segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah tidaklah mampu, tidaklah memiliki kemampuan untuk menolak madarat ataupun mendatangkan manfaat bagi yang menyembahnya. Yang kedua, at-tahdhiru min lubsil halqati wal khayti wa ghairiha li jalbil naf'i aw daf'id dhur, li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Peringatan dari untuk memakai cincin ataupun gelang dan yang semisalnya dari barang-barang yang melingkar ataupun benang ataupun jahitan-jahitan dan yang lainnya untuk tujuan mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Ya. Karena ini termasuk dari syirik. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam. Ya, termasuk dari atau sejenis apa yang diinginkan dari berhala-berhala. Ya. Berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikun diyakini oleh penyembahnya seperti itu. Ketika seseorang memakai barang-barang dengan maksud yang seperti ini disamakan, itu sejenis dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikun. Sehingga yang dilihat maksud dan tujuan, bukan melihatnya kepada besarnya benda yang diyakini. Ya benang gak ada harganya. Benang gak ada harganya. Cuma satu lilitan benang. Baik. Yang ketiga, masru'iyatu munawwaratil musyrikin li ibtali syirki, disyariatkannya untuk munawwarah, mungkin bahasa kerennya mendebat orang-orang musyrik untuk membatalkan kesyirikan mereka. Itu bahasa ininya, bahasa kerasnya lah istilahnya. Mungkin ada bahasa yang lebih sopan lagi. Fadal. Yang keempat, wujubul i'timadi 'alallahi wahdah wa tafwidul umuri kulliha ilaihi. Wajibnya untuk bergantung, bersandar kepada Allah semata, dan tafwidil umur kulliha ilaih, dan menyerahkan segala urusan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa dipetik dari ayat ke-38 dalam surah Az-Zumar yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Baik. Adapun setelahnya dibawakan ya hadis, namun karena waktu yang sudah masuk isya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.